Di gelangku. Apa ijolke? Ijolke apa? Tak ijol iki. Piye, Bro? Apa iki jane? Eh, tangi. Tangi. Ala, angele. Hei! Kowe iki ngopo to? Tanganmu yang ini ngopo? Jebule mau ngimpi to iki mau. Ala lah. Kangen to. Arep ora? Masuk angin aku. Ala? Ngobrol wae yo. Ora masuk angin ilang. Ngobrol wae. Tak aduh sik. Yo, tanten kono ya. Yo wis kono. Yo. Bakal lali. Mergo, terus aku tulus nang bapakmu. Yang panjang tulus, kapan ngebut teknik? Yowis. Nen laku saiki. Mas, sampean ngerti ra rasane wong ra nyangka. Loh, lah ngopo to, Dik? Iso kenal karo sampean. Iso cedhek karo sampean. Luweh-luweh awake dhewe iso dadi siji. Dik, mbok dipisah sak jembaring samudra, sak gedhe ning gunung. Sing jenenge jodoh kuwi bakal dadi siji.